Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari buku kemarin. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti ahadakum asyaitanu fi salatih. Syaitan mendatangi sasaran kalian dalam salatnya. Ahada itu maf'ul muqaddam. Syaitan fa'il. Syaitan datang kepada seorang kalian dalam salatnya. Fa'il fuhu bimak adatihi, meniup. Syaitan meniup di maq'ad yang ditubur seorang kalian. Fayukhayyiru ilaih, menghayalkan kepada orang tersebut, memberikan was-was, annahu ahdath, bahwasanya dia hadath. Walam yuhdith, padahal dia tidak hadas. Syaitan yang berbuat, jadi merusak salat seseorang, ya, dengan menghayalkannya dia merasa hadas, padahal tidak hadas. Fa'idha wajada dzalik, jika seseorang kalian mendapati seperti itu, fala yansarif, jangan dia membatalkan sholatnya. Jangan membatalkan sholat karena ada tipu daya syaitan, ya, membisik-bisikkan, menghayalkan di hadas. Hatta yasma sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara hadas atau mendapati bau angin hadas. Akhrajahu Bazzar wa asluhu bi sahihain min hadis Abdullah bin Zaid. Ya, salah di sini ada dalam Bukhari Muslim, dalam hadis Abdullah bin Zaid di Umdatul Ahkam, sudah kita baca, ada di awal-awal Umdatul Ahkam. Kuli Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwah, dan dalam riwayat Muslim, dari Hurairah semisalnya. Jadi kalau dalam Bukhari Muslim, dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Zaid Kalau dalam riwayat Muslim saja dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Wadil Hakim An-Nabi Sa'id marfu'an, dan dalam riwayat Hakim dari Abu Sa'id juga marfu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum syakula sawangi idza jaa ahadakum asyaitanu ahada mahul muqaddam, apabila syaitan datang kepada seorang kalian, faqala innaka ahdatha, kemudian syaitan membisik-bisikkan kamu hadas, falyaqul, maka hendaknya dia berkata dalam dirinya, menjawab dalam diri, tidak diucapkan dengan lisan, hadapta, dusta kamu. Wahraj bin Hibban, Ibn Hibban meriwayatkan Nabi lafad dengan lafad falyaqul fi nafsi, ya, mengucapkan itu tidak dengan lisan, tidak dengan lisan, tapi fi nafsi. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Hadis ini tadi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu bin Zaid, juga dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang dalam Bukhari Muslim cukup, ya, mencukupi apa yang dalam riwayat besar Hakim dan Ibn Hibban. Sehingga makna hadis ini dan faedahnya kita sebutkan berdasarkan hadis yang ada dalam Bukhari Muslim dan Sahih Muslim. Yang pertama dari hadis ini menunjukkan satu kaidah kuliah, termasuk kaidah kuliah kubra, lima kaidah yang besar dalam Islam, yaitu al-yaqinu la yazulu bishak, sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan sesuatu yang ragu. Al-yakin la yazulu bisyak, tidak hilang dengan sesuatu yang ragu. Ketika datang sholat, yakin dia telah wudu. Adapun terasa ada sesuatu di dubur, itu sesuatu yang syak. Ya, ragu apakah itu hadas atau bukan. Jangan sampai dia batalkan sholat karena sesuatu yang tidak meyakinkan, sesuatu yang syak. Ya, tidak boleh dia batalkan sholat kalau tidak yakin dirinya batal. Al-yakinu la yazulu bisyak. Yang kedua, hadis ini menunjukkan adawatu syaitan, ya, permusuhan dari syaitan. Syaitan, ya, berusaha untuk merusak ibadah seorang hamba. Berkata Imam Sanani rahimahullah wa hadil hadis ini dalatun, menunjukkan ala hirsi syaitan, menunjukkan hirsnya syaitan, semaknya syaitan ala ibsadi ibadati bani Adam. Hadis-hadis ini menunjukkan semangatnya syaitan untuk merusak ibadah bani Adam, khususan as-salah, terkhusus ibadah salat. Nah, syaitan ketika mendengar adzan pergi lari, walahu durat. Selesai adzan balik lagi. Ingin merusak ibadah salat seorang hamba. Syaitan semangat untuk merusak ibadah seorang hamba terus salat, wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang terkait dengan ibadah salat. Ya, wudu misalnya. Banyak orang was-was ketika wudu. Taharah misalnya. Banyak orang yang terkena was-was dalam taharah. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, saya kira kita cukup yang terakhir. Ada satu bait syair dari Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah dalam manzumahnya, manzumah usul fiqih wa qaid fiqih. Kata beliau, wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru. Wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru. Wahakadha idha syukuku takthuru. والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر. أو تكو وهما مثل وسواس فدع likulli waswasin yaji bihi lukam. Yang intinya dari bait ini belum menjelaskan tiga tempat, tiga keadaan syak, ragu itu tidak ada pengaruhnya, tidak boleh ditoleh, tidak boleh diperhitungkan, tidak boleh dipikirkan, tidak ada pengaruhnya dalam ibadah. Yang pertama kata beliau, wasyakku ba'da fili la yu'athiru. Ragu yang ada setelah selesai melakukan ibadah, itu la yu'athir, tidak pengaruhnya. Nah, selesai sholat dia ragu. Tadi niat apa enggak ya misalnya. Selesai sholat dia ragu apakah tadi wudunya cuci kaki apa enggak misalnya. Selesai sholat dia ragu tadi ketika rakaat ketiga itu sempat ruku atau tidak. Ini syak. Syak yang muncul setelah selesai sholat, itulah yu'athir, tidak ada pengaruhnya. Tidak mempengaruhi ibadahnya. Jangan dianggap. Wahakada idza syukuku taktsuru. Demikian juga jika ragu tersebut sering kali terjadi. Ya, mubtala bisyak. Seorang yang kena penyakit sering was-was, sering ragu. Ya, mau atau selesai buang air kecil ragu. Masih keluar atau enggak? Tadi bersih atau belum istinjanya? Mau wudu juga ragu. Airnya ini air suci atau tidak? Iya. Tengah-tengah wudu ragu. Tadi di awal betul belum cuci tangannya? Terus iya diganggu syaitan dengan syukuk. Kalau ini juga sama. Jangan dianggap. Kalau kamu termasuk seorang yang terkena penyakit seperti ini, jangan ditoleh. Jangan ikuti syaitan. Iya, lanjutkan. Apa yang sudah dilakukan. Jangan menoleh keraguan yang seringkali terjadi pada seseorang. Ini yang kedua. Yang ketiga, au taku wahman, atau semata-mata waham. Iya, hanya was-was semata. Waham itu dhanul marjuh. Dhanul marjuh. Iya. Kalau syak itu 50-50. 50 bisa benar, 50% bisa salah. Kalau dhon itu lebih dominan kemungkinan benarnya. Kalau waham itu sebaliknya. Kemungkinan salahnya itu lebih banyak. Ini waham. Nah, semata-mata waham. Dua jenis ditoleh. Ini tiga perkara. Dan yang paling penting yang dua tadi. Kalau ragu setelah ibadah selesai, jangan ditoleh. Tidak merusak ibadah. Kalau orang sering ragu, juga jangan diikuti. Ya. Jangan ditoleh. Karena itu, penyakit itu adalah godaan syaitan. Ini yang ketiga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Wallahu barakatuh.